لبات salam kepada anak-anak. Kemudian para sahabat menunggu-nunggu hari Jumat karena ada makanan yang dihadiahkan oleh seorang nenek-nenek. Kemudian haramnya memberikan salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi. Ya, yang terakhir, bagaimana jawaban apabila kita diberi salam oleh ahlul kitab atau secara umum non-muslim? 867. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaikum ahlul kitab, apabila ahlul kitab Yahudi dan Nasrani atau umumnya non muslim memberikan salam kepada kalian, faqulu, maka jawablah dengan wa'alaikum. Para ulama mengambil zahir dari hadis ini, berarti menjawab dengan wa'alaikum salam tidak boleh, karena hadis ini hanya berbunyi wa'alaikum, jawablah dengan wa'alaikum. Tetapi Ibnu Abbas berbeda pendapatnya. Ibnu Abbas berpendapat boleh, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam warahmatullah. Kenapa? Karena hadis ini ada ilatnya. Nabi mengucapkan wa'alaikum itu ada ilatnya, kata beliau, yaitu ketika Nabi bersama Aisyah didatangi oleh seorang Yahudi, dan si Yahudi ini memberikan salam tetapi diplesetkan, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Celaka engkau, binasa engkau. Lalu Aisyah menjawab wa alaikum laknatullah wa ghadabullah wa ya ikhwatal khanasir, qiradata wal khanasir, dan bagi kalian murka Allah, azab Allah, laknat Allah, wahai saudara-saudara kera dan babi. Jadi dibalas dengan lebih buruk. Dari sinilah muncul sabda Nabi ini, tidak usah. Aisyah, tidak usah dijawab dengan seperti itu. Cukup dijawab wa'alaikum. Apa artinya? Dan kamu juga. Binasa engkau Muhammad, assalamualaikum. Dijawab, kamu juga binasa maksudnya. Nah, Nabi menyuruh wa'alaikum karena fasih, salamnya tidak fasih. Salamnya diplesetkan. Berarti kalau salamnya fasih, boleh. Ini pendapat Ibn Abbas. Ya, saya kira pendapat ini cukup kuat. Karena apa? Karena salam itu doa yang sifatnya dunia. Mendoakan orang kafir yang sifatnya dunia, boleh apa tidak? Boleh. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Pendeta ini dagangannya laris. Boleh apa tidak? Boleh. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya yang Kristen ini sembuh dari sakitnya. Boleh. Yang tidak boleh, kebaikan akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Pendeta ini selamat melewati sirat. Ini tidak mungkin. Mudah-mudahan masuk surga. Mudah-mudahan tidak disiksa di kubur. Ini tidak mungkin. Ya. Dan salam berisi kebaikan-kebaikan dunia. Ya. Tapi sekali lagi ada khilaf dalam hal ini. Menjawab wa'alaikum saja berarti berpegang kepada zahir hadis ini. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hanya ada satu fawaid dari hadis ini. Irsyadun ila raddi salami ala ahli kitab wa dhalika bil qawli wa alaikum. Hadis ini berarti saya salim berpegang kepada zahir hadis ini. Cukup wa'alaikum saja. Lima fi tahiyyatihim min adhalil muslimin wa yarudda alaihi. Karena ketika mereka memberikan salam, itu pada hakikatnya memberikan keburukan kepada kaum muslimin. Nah, berarti yang tadi ya, maka dikembalikan dengan ucapan wa'alaikum. Ya, kita lanjutkan 868. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس dari أسامة بن زيد رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم melewati satu majlis sekelompok orang فيه أخلاط yang di dalamnya bercampur من المسلمين والمشركين sebagian kaum muslimin sebagian kaum musyrikin abadatil awtah para penyembah berhala wal yahud dan orang-orang Yahudi berarti berkumpul dengan orang Yahudi berkumpul dengan orang Buddha orang Hindu orang Kristen boleh boleh hukum asalnya boleh menjadi terlarang ketika ada keburukan di situ ketika mereka sedang mensiarkan agama mereka tentu tidak boleh kita di situ. Kalau mereka sedang berurusan dengan urusan dunia, jual beli dan seterusnya, boleh di situ. Nah, ini para sahabat duduk-duduk bersama para penyembah berhala, orang-orang Yahudi, Nabi lewat. Wassallam alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada mereka. Bagaimana salamnya? Tentu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salam lain. Tidak ada salam yang dicontohkan oleh Nabi kecuali assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang lain. Maka jika kita memberikan salam, cukup assalamualaikum. Jangan ditambah dengan yang lain. Ya, salam sejahtera dan seterusnya tidak perlu. Bagaimana niat kita tentu dikhususkan kepada sesama muslim. Yang kafir tidak. Tentu dengan niat yang ada di hati kita. Maka tidak perlu dilafadzkan. ya, khususan ilal muslimin, assalamualaikum warahmatullahi, enggak perlu ya, atau dengan ini khusus yang muslim ya, assalamualaikum ya, enggak perlu. Jadi kita niatkan untuk kaum muslimin. Ketika di situ ada non muslim, enggak apa-apa. Kita tidak berniat memberikan salam kepada mereka. Walaupun yang muslim cuma satu. Berkumpul di situ 50 orang. Semuanya kafir kecuali satu, kita tahu. Nah, kita kasih salam, enggak masalah. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. As-sunnatu idza marra bi majlisin fihi muslimun wa kafirun ay yusallima bi lafdhi at-ta'mim wa yaqsuda bihi al-muslim. Secara sunnah, apabila seseorang melewati majlis sekumpulan orang yang di situ bercampur antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, maka secara umum memberi salam dengan salam kaum muslimin dan diniatkan khusus untuk kaum muslimin. Yang kedua, jawazu julusi ahli al-islam ma'a ahli syirki wa ahli al-kitab bi syartin alla yakuna fil majlisi amrun muharramun aw ta'thirun ala dinihi wa khuluqihi. Bolehnya kaum muslimin duduk-duduk bersama kaum musyrikin ahlul kitab dengan syarat di situ tidak terjadi hal-hal yang haram atau ada pengaruh buruk yang berhubungan dengan agama kita, akhlak kita. Jika itu terjadi, jangan. Jika agama kita akan terganggu ketika duduk-duduk bersama mereka, jangan. Kita bisa memilah dalam hal ini agama kita terganggu apa tidak. Kalau tidak, berarti boleh duduk-duduk bersama mereka. Yang terakhir, yajuzu li ahli al-islam al-julusu ma'a ghairihim min babi da'watihim ila al-islam. Kaum muslimin boleh duduk-duduk bersama non-muslim, terutama dalam rangka mengajak mereka ke dalam Islam. Nah, ini yang banyak kita tinggalkan. Sedikit sekali dari kita yang melakukan sunnah ini. Kita punya tetangga Kristen, kita punya teman kantor orang Hindu, padahal lumayan akrab, sudah kenal belasan tahun, tapi kita jarang, hampir tidak ada mengajak mereka dalam Islam. Gitu. Sunnah besar. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat mulutmu, lewat engkau, kita ngajak, Allah yang memberikan hidayah, maka itu lebih baik dari unta-unta merah. Istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan harta dunia yang sangat banyak. Banyak dari kita yang tidak menghiraukan ini, padahal bisa. Ya. Aja, mas masuk ke selamanya, nggak usah bahasanya, nggak usah bertele-tele, langsung saja, tunduk poin, masuk ke selam. Kalau situ nggak masuk ke selam, kekal di neraka, kasihan. Ya, masuk neraka dong. Kalau nggak ingin masuk neraka, masuk ke selam. Nah, biar dia mikir. Gak mau ya sudah. Kan Nabi mengajak Heraklius, Azimur Rum, Kisra, Mukaukis, gak bertele-tele. Aslim taslam. Aslim taslam. Kalau kalian ingin selamat dari kekekalan neraka, masuk Islam. Biarkan Allah yang memberikan hidayah. Kita mengajak. Enggak usah muter-muter. Ya. Enggak usah apa pakai bahasa-bahasa yang menurut kita biar dia simpati kepada kita atau sopan atau ini, enggak. Ya. Kalau situ masih beragama Kristen atau Hindu, akan kekal di neraka selama-lamanya. Masuk Islam lah. Yeah. Kita lanjutkan 139. Babu istihbabi salami idza qama 'anil majlis wa faraqa julasa'ahu aw jalisahu. Bab disunahkannya memberikan salam apabila seseorang berdiri meninggalkan majlis, meninggalkan teman duduknya. (869) Tidak ada ayat yang beliau bawakan di bab ini. 869. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza intaha ahadukum ila al majlis, apabila salah seorang dari kalian sampai kepada majlis. Berarti kita ini majlis, atau kita sedang ngobrol-ngobrol berlima, bersepuluh, lalu datang, maka fal yusallim, berikan salam. Berikan salam ya kepada yang sekitar situ. Ya. Tidak kayak kalau lima tentu dengar semua. Kalau cuma tiga orang tentu dengar semua. Tapi kalau sampai ribuan orang, ya, majlisnya para a'immah itu dihadiri oleh puluhan ribu. Majlisnya Imam Ahmad dihadiri oleh puluhan ribu. Padahal belum ada pengeras suara. Maka hari itu ada yang diistilahkan dengan mubalig, penyampai. Itu. Jadi kalau Imam Ahmad mengatakan haddatsana fulan, sebelah situ teriak haddatsana fulan, sebelah sana lagi teriak haddatsana fulan. Repot sekali ya. Itu di zaman di mana belum diketemukan pengeras suara. Ya. Pengeras suara nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Di hadapan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, mendengar semua. Tidak perlu ada muballigh. Ya, kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah. Ya, jangan pakai karaoke. Ya, jangan pakai karaoke. Ya, jangan pakai nyanyi-nyanyi. Pakai untuk kemaslahatan kaum muslimi. Qala Allah wa qala Rasul. Nah, bagaimana kalau ribuan? Nah, tentu kita berikan salam yang kita duduk di situ. Kita datang duduk sebelah sini, kita kasih salam. Ada 5 orang, 7 orang mendengarkan, waalaikumsalam. Ya. Dan tidak mengganggu majelis. Fa idza arada an yaqum, dan jika dia ingin berdiri, berdiri ke mana? Meninggalkan majelis itu, mungkin mau ke belakang, mungkin lupa ngambil apa, fal yusallim, beri salam juga. Ini yang sering kita tinggalkan. Jarang dari kita yang mengamalkan ini. Ya, memberikan salam ketika datang saja. Ketika pergi tidak memberikan salam. Padahal datang dan pergi. Falaisatil ula biahaqqi minal akhirah. Yang awal tidak lebih berhak dari yang akhir. Artinya dua-duanya sama. Memberikan salam yang pertama tadi ketika datang dengan memberikan salam yang kedua ketika mau meninggalkan, sama-sama sunnah, sama-sama utama. Ya, yang pertama tidak lebih mulia dari yang kedua. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud. Fikul hadis. Man jaa ila qawmin julusin sallama alaihim qabla an yabtadi'ahum fil hadith. Barang siapa yang datang kepada sekelompok orang yang sedang duduk-duduk, maka hendaklah dia memberikan salam sebelum memulai bicara. Bicara sebelum salam, ini keliru. Jadi sebelum berbicara apa-apa, berikanlah salam. Assalamualaikum. Habis itu baru bicara. Ya. Sering kita mendengar, walaupun jarang ya, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah. Salam aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alhamdulillah ya, atau langsung bapak-bapak, ibu-ibu. Gitu. Jadi yang pertama kali adalah salam. Man qada hajatahu min qaumin wa arada al-insirafa sallam alaihim. Barang siapa yang telah menunaikan hajatnya pada satu kaum, sudah selesai keperluannya, ingin meninggalkan, maka disunahkan bagi dia untuk memberikan salam. Ya. Jadi datang memberikan salam, pergi memberikan salam. Yang terakhir, assalamu fil ula salamun lahum min syarrihi inda qudurihi, wassalamu tsani salamun lahum min syarrihi inda ghaibatihi. Salam yang pertama tadi ketika datang itu salam bagi mereka dari keburukan dia. Kalau kita ya, keburukan kita ketika kita datang. Dan ketika kita datang, mungkin ada saja keburukan yang kita bawa. Kita gak tahu hal yang gaib kan. Maka kita berikan salam. Salam yang kedua berarti salam bagi mereka dari keburukan kita ketika kita meninggalkan mereka. Ya. Inilah kehati-hatian seorang muslim. Jadi dalam hidupnya terus berhati-hati. Oleh karena itu sunnah memang betul-betul jalan keluar. Jalan keluar satu-satunya bagi kaum muslimin hanyalah sunnah. Bisa keluar dari berbagai macam kesulitan. Bisa keluar dari berbagai macam masalah. Lihat negeri kita ini yang orang bilang penuh dengan masalah, yang korupsi, yang ini, yang itu. Seandainya kaum muslimin di negeri kita ini mayoritas faham sunnah, selesai. Selesai. Maka sunnah betul-betul jalan keluar dari segala macam permasalahan. Sebagaimana para sahabat keluar dari berbagai macam permasalahan itu dengan apa? Dengan sunnah. Siapa para sahabat itu? Ketika mereka belum masuk Islam, ketika mereka belum mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Bukan siapa-siapa. Ya, Abu Bakar bukan siapa-siapa, Umar, Khalid, Amr bin As, enggak ada apa-apanya. Mereka menjadi hebat luar biasa setelah melalui sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kehebatan yang luar biasa kepada para sahabat setelah para sahabat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari orang-orang yang tidak dikenal oleh bangsa lain. Super power dunia hari itu tidak kenal. Apa itu Mekah? Ya, apa itu Madinah? Siapa itu Abu Bakar, Umar? Tiba-tiba mereka menjadi takut luar biasa mendengar nama Umar bin Khattab, mendengar nama Abu Bakar, sampai pembesar Romawi mengatakan kita kirim pasukan sebanyak-banyaknya biar Abu Bakar gak sempat sholat. Berarti sampai ke telinga mereka bahwa Abu Bakar dan para sahabat, orang-orang taat, tidak pernah meninggalkan sholat, sholat berjamaah. Ini salah satu rahasia bahwa orang-orang kafir itu gak suka ketika apa? Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita mengikuti sunnah, ketika kita sholat berjamaah, ketika kita menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, mereka tidak suka. Mereka dongkol. Mereka jengkel. Nah, ini salah satu gambar. Ya, pengen melihat Abu Bakar gak sempat sholat. Gitu. sesumber pembesar Romawi ini dibalas oleh Abu Bakar. Ini menjelang perang Yarmuk, ya. Rasul sudah wafat. Akan aku kirim pasukan ke Romawi yang sangat mencintai kematian, yang sangat mencintai kematian, sebagaimana pasukan Romawi yang sangat mencintai khamr. Pasukan Romawi sampai hari ini, pasukan-pasukan kafir itu hobi dengan khamr. Sebelum perang mabuk dulu biar berani. Ini menunjukkan mereka pengecut, penakut. Kalau enggak disumpel dulu dengan khamr, takut. Maka mabuk dulu biar enggak ada rasa takut. Ya. Berarti penakut. Berbeda dengan para sahabat pemberani. Ya. Nah, begitulah para sahabat. Menjadi luar biasa, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain karena apa? Mengikuti sunnah. Taat, sami'na wa ta'na terhadap qaulullah wa qaulur rasul. Kita lanjutkan 140. Babul isti'dzani wa adabihi. Bab tentang minta izin dan adab-adabnya. Minta izin untuk masuk rumah. Qala Allah Ta'ala, beliau membawakan ayat, ayat ke-27 dari surah An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu masih ingat ucapan Ibnu Mas'ud? Setelah ya ayyuhalladzina amanu ada dua kemungkinan. Ya, kalau tidak perintah, larangan. Di sini larangan. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan. Jangan kalian masuk buyut. Jamak dari bait, rumah. Jangan kalian masuk rumah, ghairu buyutikum, yang bukan merupakan rumah kalian. Rumah orang lain. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian minta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Berarti ada dua di sini. Minta izin dan memberi salam. Nanti akan diperjelas oleh hadis-hadis berikutnya bahwa salam lain, minta izin lain. Ya, salam lain, minta izin lain. Assalamualaikum a'aliju. Nah, ada nanti hadis ini. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Ya. Lalu dijawab oleh Nabi. Dan sekali lagi, salam lain, minta izin lain. Qala Ta'ala, yang kedua, surat An-Nur 59. Wa idza balagul atfalu minkumul hulum. Apabila anak-anak kalian sudah balik, sudah hulum, muhtalib, sudah keluar air mani atau mimpi keluar air mani kalau laki-laki, kalau perempuan keluar haid, darah haid, apabila anak-anak kalian sudah balik, fal yasta'dinu, maka hendaklah mereka minta izin. Ya, oleh karena itu ajarkan pada anak-anak kita yang sudah balik, mungkin kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, ya, tidak boleh nyelonong masuk kamar orang tua. Ya, minta izin. Harus minta izin. Karena ada aurat tentunya, ya kan? Kama istadzana alladziina min qablihi. Sebagaimana sebelum mereka minta izin. Artinya orang-orang dewasa, sudah dikatakan dewasa. Ketika sudah balik, berarti dia sudah dewasa, berlaku hukum-hukum orang dewasa. Kalau orang dewasa disuruh salam, ya dia salam. Kalau orang dewasa disuruh puasa, sholat, ya dia wajib puasa, sholat. Kalau yang dewasa itu dibunuh, dipenggal, ya dia juga dipenggal. Ya, mengambil dalil dari Yahudi Bani Quraidha. Dipenggal laki-laki dewasa. Maka ada yang tua, ada yang 40-an, 30-an, 20-an, ada yang belasan. Yang belasan ini bingung. Ini anak-anak, kan yang anak-anak tidak boleh dibunuh. Anak-anak dan wanita jangan dibunuh, kata Sa'ad bin Mu'ad. Ya, karena Nabi menyerahkan hukuman Yahudi Bani Quraidah kepada Sa'ad bin Mu'ad. Yang dibunuh yang dewasa, bagaimana batasannya? Maka Nabi memerintahkan untuk melihat bulu kemaluannya, karena tidak mungkin ditanya. Kalau ditanya tentu akan mengatakan saya belum pernah keluar air mani, kan begitu. Maka dilihat bulu kemaluannya. Ketika belum ada bulu kemaluannya, maka tidak dipenggal lehernya. Kalau ada bulu kemaluannya, dipenggal lehernya. Ya, inilah kehinaan orang-orang Yahudi di hadapan Rasul dan para sahabat. Ya, mereka bertekuk lutut di hadapan Rasul dan para sahabat. Nah, insya Allah mereka juga akan bertekuk lutut kepada kita kaum muslimin kalau kita mengikuti manhajnya Rasul dan para sahabat, sunnahnya Rasul dan para sahabat, cara beragamanya Rasul dan para sahabat. Hadis pertama 870. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istidzanu thalas, minta izin itu berapa kali? Tiga kali. Minta izin itu tiga kali. Boleh saya masuk? Gak ada jawaban. Boleh saya masuk? Dua kali. Gak ada jawaban. Boleh saya masuk? Tiga kali. Gak ada jawaban. Pulang. Ya. Minta izin itu tiga kali. Fa in udina laka wa illa farji. Kalau diizinkan, silakan masuk. Kalau tidak atau tidak ada jawaban, pulanglah. Pulanglah. Ya. Jangan memaksakan diri, kalau tidak ada jawaban pulanglah. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Sunniyatul istidzan thalath marrat hatta yaqta' ar-rajulu al-udhra fi tarkihi al-wuquf amam al-mansib. Disunahkan minta izin itu tiga kali. Dia bisa berdiri di hadapan rumah orang yang akan dia masuki untuk minta izin tiga kali. Jika tidak, maka pulang. Jangan ditungguin. Ya. Jangan ditungguin sampai yang punya rumah keluar. Ya. Ini tidak ada adab. Ini tidak ada akhlak. Pulang. Ya. Tidak perlu kita tahu apakah yang punya rumah ada di situ atau tidak. Tidak perlu. Ketika tidak ada jawaban, pulang. Nah, begitu juga ketika kita yang punya rumah ada ketok-ketok pintu atau assalamualaikum, kalau kita memang tidak mau menerima, ya jawablah. Jangan sampai dia dengar. Ya. Artinya orang yang datang kepada kita tidak harus kita terima. Tidak wajib menerima tamu, keutamaan besar, tetapi tidak wajib. Tidak menerima tamu itu hak pemilik rumah. Ya. Nah, karena itu tidak boleh kita memaksa. Li sahibil manzil, yang kedua, idza sami'a al-istidzana ay ya'dhana sawa'an sallama marratan aw marratayn aw thalathan idza kana mashghulan bi shughlin diniyyin aw dunyawiyyin yata'adzaru bi tarkil idni ma'ahu lil musta'jil. Bagi si pemilik rumah, apabila dia mendengarkan istidzan, mendengarkan orang mengetuk pintu minta izin, maka boleh dia izinkan di salam yang pertama atau kedua atau ketiga. Jadi tidak perlu atau tidak harus menunggu 3 kali salam. Baru sekali salam langsung dia izinkan, enggak masalah. Jika dia punya kesibukan, kesibukan yang sifatnya dunia, yang sifatnya agama, mungkin dia sedang puasa, dia tidak mau ngobrol dengan tamu, atau dia sedang sholat duha, atau dia sedang baca Al-Quran, atau urusan dunia dan kerjaan yang banyak, maka dia boleh menolak terus terang atau tidak menampakkan diri. Terus terang boleh, maaf ya, lain kali saja saya banyak kerjaan nih, atau kalau mau duduk-duduk di luar sini saya banyak kerjaan, ah boleh. Atau kita tidak menampakkan diri, ya boleh. Dukhulul baiti lirrajul la yajuzu illa bi'idni sahibihi. Tidak boleh seseorang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin si pemilik rumah tersebut. Tidak boleh. Dengan alasan dia teman akrab kita, dengan alasan dia saudara kita, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali anak, anak boleh, rumah anak boleh, ya. Atau seseorang yang memang sudah menjadi kebiasaan dia, ya, sudah hampir tiap hari seperti itu, ini bisa. Dan tidak dikhawatirkan terlihat aurat. Misalnya di rumah itu laki-laki semua, nah, kita laki-laki, nah, ini mungkin. Mengambil dalil dari Abu Qatadah yang Ka'ab bin Malik yang masuk ke rumah Abu Qatadah tanpa minta izin, di saat Ka'ab bin Malik dikucilkan oleh Rasul dan para sahabat selama 50 hari. Hadis itu pernah kita baca dulu di awal-awal. Yang terakhir, ar-ruju'u minal babi laisa aiban fi sahibil bait wala tanqisan lirraji wa innama huwa tadbiqun likitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pulang kembali ke rumah, meninggalkan rumah yang akan kita masuki, ini bukan aib. Bukan aib bagi si pemilik rumah, bukan aib. Laluannya orang sudah datang jauh-jauh pulang lagi, ya. Enggak. Bukan aib. Ya. Bukan aib. Bahkan di zaman itu para imam itu sampai ke luar negeri, ya kan? Kalau kita kan paling beda kelurahan, beda kecamatan. Hari itu para imam itu dari Syam ke Irak, dari Irak ke Mesir, dari Mesir ke Madinah. Tetapi tidak, si syekhnya ini tidak menerima. Oh, banyak urusannya, kan? Nah, enggak masalah. Tidak masalah. Ya, bisa nunggu di masjid. Wala tanqisan lirraji, begitu juga tidak celah bagi yang pulang itu. Ya. Kenapa? Ini adalah mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ini adalah sunnah. Jadi bukan aib. Wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-istidhanu min ajli al-basar. Dijadikan minta izin itu karena apa? Karena pandangan. Jadi inti daripada hikmah daripada kita disuruh minta izin, intinya adalah apa? Menjaga pandangan. Agar kita tidak melihat aurat yang haram kita lihat. Maka minta izin dulu. Memberitahukan. Agar dia siap-siap pakai jilbab, agar dia siap-siap menutup aurat gitu. Kalau kita langsung nyelonong, tentu tidak tertutup kemungkinan kita melihat aurat yang tidak boleh kita lihat. Maka Nabi mengatakan di sini, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, innamal ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Dijadikan minta izin itu untuk menjaga pandangan. Fikul hadis bayanu sababi masru'iyatil isti'dzan wa huwa min ajlin nadhar, menerangkan tentang sebab-sebab disyariatkannya istidzan, yaitu apa? Pandang. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu bisa, mungkin repot, mungkin ada keperluan yang mendesak, ya. Tapi yang nomor satu itu an-nadhar. Yang kedua, al-istidzanu yadfa'u 'anil mar'i ayyura minhu ma yaqrahu fi dakhili baitihi. Dengan istidzan maka seseorang bisa terjaga tidak terlihat apa yang dia tidak sukai. Ya. Saya tidak mau dilihat orang pakai celana pendek misalnya, ya kan? Saya enggak mau dilihat orang pakai celana pendek. Ada yang ketok-ketok, saya kan siap. Ya, sarung misalnya, ya, celana panjang misalnya, itu. Saya tidak mau dilihat orang telanjang dada misalnya, ya. Maka kalau minta izin akan selamat ini. Ya. Saya tidak mau terlihat orang rumah saya kotor. Minta izin saya bisa bersihkan dan begitu seterusnya. Jadi hikmah dari minta izin agar si pemilik rumah ini terjaga, jangan sampai ada keburukan yang dilihat oleh orang lain. Ya. Fihi dalalatun ala masru'iyatil qiyas wal 'ilal. Di dalam hadis di atas ada kaidah qiyas, ada kaidah ta'lil, alasan. Ya. Jadi hukum-hukum itu yang diterapkan oleh syariat itu mengandung berbagai macam hikmah. Ini salah satunya. Ya. Kenapa kita tidak boleh mencegat barang yang sedang dibawa ke pasar? Tentu kita tahu hikmahnya. Ya. Kenapa kita tidak boleh menjual dengan dua harga? Kalau kontan murah, kalau dicicil jadi mahal. Kita tahu hikmahnya. Ya. Kenapa disunahkan pakai jaminan rahen ketika utang? Kita tahu hikmah. Kenapa kita disuruh nulis kalau utang piutang? Kita tahu hikmah. Banyak sekali hikmah-hikmah yang kita ketahui. Walaupun tentu banyak juga hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui. Hikmah subuh 2 rakaat kita enggak tahu. Hikmah tarawih 11 rakaat kita enggak tahu. Hikmah mencium Hajar Aswad, melempar jumrah, kita tidak tahu. Ya. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Tapi semuanya ada. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Asyariyah mengatakan tidak ada. Tidak ada hikmah. Adapun Mu'tazilah sebaliknya, semuanya ada hikmahnya dan kita harus tahu. Ya, Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Bahwa hikmah itu pasti ada, tetapi ada yang bisa ketahui, ada yang tidak bisa kita ketahui. Al-mar'u la yahtaju fi duhuli manzilihi ilal isti'dad. Seseorang tidak perlu minta izin ketika masuk rumahnya sendiri. Karena tidak ada aurat, ya kan? Kalau tak ada aurat, ya boleh aurat istri, ya kan? Aurat suami. Gitu. Yang butuh minta izin itu yang masuk ke rumah orang lain. Yang terakhir, yusra'ul isti'dhanu ala kulli ahadin hatta al-maharim. disyariatkan minta izin walaupun kepada mahram. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Yaitu aurat batin. Nah, kita bahas dulu. Aurat ada dua, aurat zahir dan aurat batin. Aurat zahir ini wanita ya. Aurat zahir leher, rambut, tangan, betis ke bawah. Ini aurat zahir, boleh dilihat oleh mahram, oleh abangnya, oleh ayahnya, oleh anaknya, oleh pamannya, ponakannya, ya. Kemudian aurat batin, paha ke atas, leher ke bawah, ini tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali suami, ya. Maka jangan mentang-mentang mahram lalu tidak minta izin. Kenapa? Karena ada aurat batin. Kita lanjutkan 872. Wa an Rib'i ibn Hirash qal haddatsana rajulun min Bani Amir, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari Bani Amir. Istadzana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa fi baitin, waktu itu Nabi berada di dalam rumah. Faqal, orang ini bertanya, a'aliju, bolehkah aku masuk? Bolehkah aku masuk? Tanpa salam. Tanpa salam, hanya mengatakan a'aliju, bolehkah aku masuk? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li qadimihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pembantu beliau, salah satu pembantu beliau adalah Anas bin Malik. Nabi mengatakan kepada pembantu beliau, ukhrud ila hadha, keluarlah temui orang ini. Fa'allimhul isti'dzan, ajarkan kepada orang tadi bagaimana cara minta izin. Fa'kullahu, katakan kepada dia untuk mengucapkan assalamualaikum a'adkul, assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Itu yang benar. Sedangkan orang tadi mengucapkan salah tanpa assalamualaikum, a'aliju atau a'adhulu, sama. wala jayaliju dakhala yadbulu, sama masuk. Kesalahan orang ini yaitu tanpa salah. Fa sami'ahu ar-rajul, suara Nabi ini didengar oleh laki-laki yang bertamu ke rumah Nabi tadi. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, assalamualaikum, a'adkhul, assalamualaikum, boleh aku masuk? Fa'adina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang tadi masuk, lalu dia masuk. Ya, ada sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad sahih. Fikul hadis. دليل على أن الإذن في الدخول غير تسريح. دليل bahwa minta izin untuk masuk itu beda dengan salam. Salam lain, minta izin lain. Dua-duanya harus diucapkan. Ya. Atau minta izinnya tidak diucapkan dengan mengetuk pintu misalnya, atau salam saja. Ya. Wa anna mujarrad at-taslim laisa idnan fid dukhul, hanya salam itu bukan izin, atau izin tanpa salam sah. Ta'limun nasi kaifiyat al-istidzan was-salam 'ala an-nas, mengajarkan kepada orang lain bagaimana cara minta izin dan cara memberikan salam kepada orang lain, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawazu aqdil, yang ketiga, jawazu aqdil ilmi mimman ta'allama anna ma'ahu al-haq, bolehnya mengambil ilmu dari seseorang yang diketahui bahwa dia membawa kebenaran. Ya. Kan orang ini mengambil ilmu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang ini, ya. Yang terakhir, jawazu iblagil ilmi bil wasitati, bolehnya menyampaikan ilmu dengan perantara, lewat perantara, boleh. Kan Nabi tidak memberitahukan langsung kepada orang tadi, tapi lewat pembantu beliau, ini boleh. Idza tamakkana isaluhu kama huwa, dengan syarat yakin bahwa orang tersebut akan menyampaikan apa adanya. Jadi ini agak sulit. Ada banyak dari kita yang suka menambah-nambah atau menafsirkan sesuai dengan pemahaman dia. Ini bahaya. Ya. Kalau kita yakin, sikoh boleh. Ya. Oleh karena itu biasanya guru itu memberikan izin. Guru itu memberikan izin pada muridnya. Ya. Sebagaimana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan izin kepada muridnya Sufyan bin Uyainah untuk menyampaikan hadis, mengajar hadis. Sufyan bin Uyainah mengatakan tidak. Ya, tidak. Ya. Setelah Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggal, baru Ibnu Uyainah menyampaikan hadis. Min ghairi tahrifin aw tabdilin, aman dari perubahan. Jika tidak aman, maka lebih baik jangan. Wallahu ta'ala. Pertanyaan. Bolehkah bertamu ke rumah non muslim? Bagaimana adab yang disyariatkan? Karena kita di dalam rumah tersebut banyak menjumpai hal yang terlarang. Tuan rumah pakai rok pendek, yang laki juga demikian, sehingga auratnya tidak terjaga. Kalau tidak ada keperluan ya nggak usah ya. Tapi ada keperluan mendesak, masalah dunia, pekerjaan dan seterusnya, tidak sanggup kita untuk kita mau nggak mau kita harus ke situ, maka ya kita jaga, ya kita jaga dengan syarat tidak ada syiar-syiar kekufuran yang kita mau enggak mau harus melakukannya. Ada proyek besar di situ, tetapi siap kalau untuk mendapatkan proyek itu dia harus ikut mengambil apa itu kayu yang ada apa asapnya itu ya. Dipegang dulu gitu, baru nanti dapat proyek. Tentu haram, tidak boleh. Adakah panggilan kepada istri atau suami yang sesuai dengan syariat Islam? Tidak ada, bebas. Apa saja terserah. Panggilan Abi Umi ini tidak sunnah. Bukan sunnah. Tidak ada sunnahnya, bebas. Mau date, mau apa. Nah, justru memanggil Abi, Umi, Ayah, Ibu, Papa, Mama, nah, ini tidak layak, tidak lazim. Tidak tepat, tidak benar ya. Karena ayah adalah ayah kita, ibu adalah ibu kita. Banyak kita menyebut istri itu sebagai ibu. Ya, ya sana bilang dulu sama ibu. Ya. Padahal istri ini tidak tepat. Ya. Bagaimana hukum jual beli di mana pembeli membayar dengan cara menggesek kartu debit dari rekening tabungan pembeli? Ini masalah teknis saja. Intinya membayar dengan rupiah hanya dalam bentuk apa itu rekening ya kan, transfer kan, masalah teknis saja, tidak masalah. Saya kira tidak ada ribanya ya. Sejuta ya sejuta, 5 juta ya 5 juta. Apakah ketika kita pulang ke rumah kita sendiri dan rumah kita itu dalam keadaan kosong, maka kita harus memberi salam juga? Bagaimana, apakah ada sunah-sunahnya, mohon dijelaskan. Ada riwayat assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, tapi saya tidak mengetahui apa kesehatannya. Bolehkah membuka aurat zahir di hadapan pembantu? Pembantu ini kan orang lain. Aurat zahir siapa? Aurat zahir sesama jenis, tidak masalah ya. Tapi kalau pembantunya laki-laki, ya tentu tidak boleh. Atau pembantu perempuan melihat majikannya laki-laki, ya tentu tidak boleh. Jadi pembantu ini betul-betul orang lain. Dan tentu wajib kita perintahkan pembantu kita memakai jilbab penutup kepala. Wajib. Nah, tentu mampu. Ya. Kalau apa rekanan kita mungkin kita enggak mampu. Ya. Saya bisnis, saya punya rekanan bisnis, dia tidak pakai jilbab, saya suruh, tentu saya enggak punya hak. Tapi kalau pembantu kan punya hak. Apabila hukum anak bapak ibu susu hanya berlaku untuk, apakah hukum anak bapak ibu susu hanya berlaku untuk susu tanpa kemasan, apa maksudnya? Atau juga donor ASI? Iya, maksudnya ASI, ya ASI. Nah, kalau masih bayi tentu netek langsung. Kalau sudah dewasa, ini pun ada khilaf ya. Apakah Salim Maula Hudzaifah itu kekhususan atau bisa diitir? Kalau bisa ditiru berarti bisa. Misalnya kita punya ada anak umur 14 tahun, bukan siapa-siapa, keluar masuk di rumah kita, tinggal di rumah kita. Kita ingin dia jadi mahram kita. Istri kita sedang menyusui ya, diperaskan, diminumkan. Itu yang terjadi pada diri Salim. Ya. Hanya para ulama berselisih apa ini kekhususan atau tidak. Kalau bukan kekhususan, ya bisa seperti itu. Bagaimana hukum pajak bagi pembayar maupun pemungut? Pembayar tidak dosa, karena didolimi, karena tidak ada pilihan. Kalau disuruh milih, bayar boleh, tidak bayar, tidak apa-apa, tentu milih bayar apa enggak? Nah, tentu enggak bayar. Mendingan buat fakir miskin atau apa. Nah, tentu membayarnya dulu. Yang haram, yang disuruh taubat oleh Nabi, sebagaimana taubatnya orang yang berzina, itu adalah si pemungut. Sahibul maks, yang dimaksud di situ adalah para pemungut pajak. Nah, bagaimana pembantu jasa? Jasanya di pihak mana? Kalau jasanya itu di pihak pemungut, ya tentu dosa. Dia membantu dosa. Kalau jasanya itu di pihak membayar, enggak dosa. Ya, antum mau bayar pajak ke Samsat, antum enggak ada waktu. Antum ngupah saya yang berangkat ke Samsat. Ya, saya tidak berdosa. Apakah sama dengan maks yang ada? Iya, ya. Intinya seperti itu. Pokoknya upeti ya, yang diambil dari rakyat di luar zakat, itu dia tidak boleh. Ada namanya qorong, ada namanya maks, ada namanya jizyah. Itu hanya dibolehkan kepada non-muslim. Bagaimana apabila kita mendengar ucapan salam yang diucapkan seseorang tetapi ditujukan kepada orang lain, bukan kepada kita? Apakah kita wajib menjawab? Disunahkan. Tidak wajib ya, disunahkan. Ada orang memberi salam kepada si pula, saya dengar, saya ikut waalaikumsalam. Sunnah. Bagaimana cara menyikapi seorang teman istri, yaitu seorang wanita yang jika datang hanya memanggil nama istri lalu membuka pintu sementara di dalam keadaan anak sedang istirahat? Kasih tahu, mungkin dia jahil, mungkin dia belum tahu. Kasih tahu bahwa itu tidak boleh begini-begini lewat istri antum, ya kan? Tentu itu mengganggu. Saya ingin memperdalam tauhid asma wa sifat, mengenal dan memahami nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Kitab apa yang dapat saya baca yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Yang sudah diterjemahkan saya kurang tahu ya. Saya kira Qaulul Mufid itu cukup ya, sudah cukup. Qaulul Mufid syarah dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Utsaimin membahas tentang asma wa sifat sudah cukup ya, bagi antum cukup gamblang jelas ya. Mungkin ada kitab-kitab lain ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.